Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Sirah An-Nabawiyah dari kitab Kunuzus Sirah karya Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan yang lalu beliau telah menyebutkan kepada kita beberapa bentuk gangguan dan hadangan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berikut ini Syekh menyatakan, wa amma ma waqa'a li ashabihi fakathir. Adapun gangguan kaum musyrikin terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sangatlah banyak. Wa minhu di antaranya, berikut ini beliau akan sebutkan kepada kita beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diganggu, disiksa, ditindas dan disakiti oleh kaum musyrikin karena tauhid dan sunnah yang mereka perjuangkan. Akan tetapi yang beliau sebutkan berikut ini hanya sebagian kecil dan sangat-sangat ringkas ya, karena memang kitab sirah yang beliau tulis ini adalah kitab sirah yang ringkas yang intinya beliau membahas sirah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menimpa dan terjadi selama beliau menjadi nabi dan rasul 23 tahun bukan sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak menyebutkan sirah terkait para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sekedar isyarat hanya sekedar beliau singgung tatkala ada kaitannya dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa minhu di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah disiksa oleh kaum musyrikin karena nilai tauhid dan sunnah yang ada pada mereka adalah Uthman bin Affan, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu wa ardhah. Kana 'ammuhu yalufu fi hasir min awraqin nakhil thumma yudakhinuhu min tahtih radhiyallahu anhu wa ardhah. Dulu paman beliau itu bernama Al-Hakam ibn Abil As ibn Umayyah, mengambil beliau kemudian memasukkan beliau ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma. Setelah dibalut dengan tikar yang terbuat dari daun kurma, thumma yudakhinuhu min tahtih, kemudian dipanasin tikar tersebut dari bawah dan beliau berada di dalam lipatan tikar tersebut. Artinya beliau dipanaskan, ya, dipanasin dengan api ya, dari bawah, dan beliau dimasukkan ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma. Tentunya ini sesuatu yang sangat menyakitkan, karena yang namanya tikar, jangankan dari daun kurma ya, keumuman tikar apabila seorang dibalut di dalamnya, dia dibalut ke dalam ya, tikar ambal, pasti kepanasan ya, pasti kepanasan, apalagi setelah dimasukkan ke dalam lipatan tikar ya, dilipat, dimasukkan ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma, kemudian dipanasin dengan api dari luar. Ini sungguh menyakitkan, dan ini telah dirasakan oleh sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah di fase Mekah tatkala mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nilai tauhid dan sunnah yang mereka pertahankan jemaah. Nah, yang kedua kata penulis Mus'ab bin Umair, beliau menyebutkan sangat ringkas terkait Mus'ab bin Umair karena kita bukan sedang di sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak mengapa saya tambahkan sedikit terkait Mus'ab bin Umair setelah ini menukilkan apa yang telah ditulis dan diterangkan oleh para ulama. Beliau menyatakan, lamma 'alimat ummuhu bi islamihi taradathu min baitiha wa aja'athu wa kana min an'amin nasi 'aisyan. Mus'ab bin Umar, semenjak ibu beliau tahu bahwa beliau telah masuk Islam, tidak mau lagi berbuat syirik, tidak ingin lagi melakukan bid'ah, sudah mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taradathu, ibu beliau pun langsung mengusir beliau dari rumahnya. Allahu akbar. Wa aja'at, beliau diusir, dibuang, ditelantarkan. Wa aja'at, dan dibuat lapar oleh keluarga besarnya. Wa kana min an'amin nasi 'aisyan, dan beliau adalah orang yang paling mewah, yang paling enak hidupnya ketika di Mekah sebelum masuk Islam. Saya bacakan ya dari beberapa kitab. Sebutkan dalam kitab Mihnatul Muslimin fil Ahdil Mahki dan juga dalam sirah beliau yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hisham, juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Sirah Al-Alam An-Nubala. Juga para ulama lainnya yang menulis sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kana ana ama ghulamin di Makkah wa ajwadahu hullah. Mus'ab bin Umar adalah anak muda yang paling mewah hidupnya di Makkah. Wa ajwadahu hullah. Sutra baju yang terbuat dari sutra yang beliau pakai adalah sutra terbagus. Ini pakaian beliau. Wa kana abawahu yuhibbani. Kedua orang tua beliau sangat-sangat memanjai, mencintai beliau. Wa kanat ummuhu mali'atan katsiratal mal. Ibu beliau seorang wanita yang kaya raya, konglomerat, memiliki harta yang cukup banyak. Taksuhu ahsana ma yakunu min athiyab. Ia memberikan pakaian kepada Mus'ab bin Umar, pakaian yang paling bagus. Sendal yang beliau pakai adalah sendal dari Hadramaut yang dikenal dengan sendal yang mahal di masa itu. Wa kana a'tara ahli Makkah. Dan Mus'ab bin Umar dahulunya adalah pemuda atau penduduk Mekah yang paling mahal, yang paling harum parfumnya. Ya, setiap kali ia datang maka orang langsung tahu bahwa aroma parfum yang tercium oleh mereka tersebut adalah parfumnya Mus'ab bin Umar. Ya. Walamma 'alima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-islam fi daril arqam ibnu abil arqam dakhala alaihi fa aslama wa saddaq. Begitu beliau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak manusia kepada Islam di rumahnya sahabat yang mulia Al-Arqam, Darul Arqam Ibnu Abil Arqam, beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun masuk Islam dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau masih menyembunyikan keislaman beliau, takut terhadap ibu dan kaumnya. Suatu ketika beliau salat dan sebelumnya kana yakhtalifu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirra. Beliau seringkali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam dan di tempat yang lainnya secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika beliau sedang salat terlihat oleh Utsman bin Talhah yang masih musyrik. Ia pun langsung memberitahukan ibu beliau dan kaumnya bahwa Mus'ab bin Umar sudah murtad, dia sudah sesat, dia sudah mengikuti Muhammad. Aku melihat dia melakukan salat yang diajarkan, yang dilakukan oleh Muhammad, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu beliau ditahan oleh ibu dan kaumnya. Fakana falam yazal mahbusan. Beliau ditahan oleh keluarga besarnya, tidak dibiarkan ke mana-mana. Sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama kali dalam Islam. Beliau pun melarikan diri dari rumahnya dan ikut serta bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Habasyah. Sampai-sampai jamaah yang dimuliakan Allah, ketika beliau diusir, ditelantarkan dan dibiarkan lapar oleh keluarga besarnya, sempat-sempat para sahabat itu menggendong beliau. Beliau pernah jatuh tersungkur karena kelaparan yang luar biasa, karena kelaparan yang beliau rasakan. Baju beliau sudah mulai sobek-sobek, mulai compang-camping penampilannya, yang sebelumnya adalah pemuda yang paling mewah hidupnya, yang paling dimanja oleh keluarga besarnya di kota Mekah, pemuda yang paling harum, yang paling mahal minyak wanginya, yang paling mahal sendalnya. Tapi setelah beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diusir oleh keluarganya, beliau ditelantarkan, dibiarkan lapar, sampai-sampai disebutkan kulit-kulit beliau itu mulai berubah layaknya orang yang ditelantarkan atau dibuang, yang tidak punya keluarga, tidak punya makanan dan minuman yang bisa dia rasakan seperti keumuman manusia. Nah, bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan setiap kali Nabi SAW melihat Mus'ab bin Umair, beliau berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya Mus'ab bin Umair ini dia dari keluarga yang kaya raya. Dia adalah pemuda Mekah yang paling mewah hidupnya. Dia pemuda Mekah yang paling dimanjai oleh orang tuanya. Yang paling mahal pakaiannya, yang paling bagus kain sutranya, yang paling mahal sendalnya. Tetapi sekarang demikian dia diperlakukan oleh keluarga besarnya setelah ia mengikuti Islam. Nah, maka sungguh jamaah yang dimuliakan Allah, tuduhan-tuduhan terhadap Islam bahwa Islam adalah agama yang intoleran, kaum muslimin adalah orang-orang yang intoleran, itu lagu lama, bukan lagu baru, bukan sesuatu yang baru. Sudah semenjak para nabi dan para rasul diutus, kaum musyrikin, orang-orang kafir selalu menyatakan bahwa Islam adalah agama yang intoleran, hanya saja dengan bahasa-bahasa di masa itu, bahwa Islam adalah agama yang keras, yang tidak memperhatikan hak asasi manusia, seperti yang sedang heboh di dalam beberapa hari ini ya. Tatkala ada sebagian atau salah satu siswi atau siswa atau siswi yang non-muslim diberlakukan kepadanya peraturan yang berlaku di sebuah sekolah bahwa dia mesti menggunakan jilbab seperti keumuman anak yang lainnya, langsung diberikan judul dipaksa berjilbab. Padahal dari sisi judul saja sudah memberikan image yang tidak baik. Bagaimana dikatakan dipaksa? Itu adalah peraturan sekolah. Dia bisa memilih sekolah di tempat yang lain, dia bisa berpindah ke sekolah yang lain. Nah, tetapi ketika kaum muslimin setiap tahunnya dipaksa memakai topi, apa namanya, saya tidak tahu sebutannya, setiap malam Natal atau hari raya Natal atau tahun baru, sebagian mereka kalau tidak mau menggunakannya akan dipecat dari pekerjaannya, dari kantornya, atau diberikan tekanan yang luar biasa. Tetapi media-media mainstream diam-diam saja, tidak pernah mengangkat judul bahwa ada yang intoleran, di mana memaksa karyawannya harus menggunakan atau memakai simbol-simbol agama di luar Islam di hari Natal, di hari Valentine dan sebagainya. Nah, karena memang Yahud adalah manusia yang paling licik dan yang paling licik di dalam memutarbalikkan fakta. Nah, baik, ini terkait Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Para ulama yang mengkisahkan kisah Mus'ab bin Umair, kisah beliau ditindas, disiksa dan ditelantarkan sampai beliau menjadi orang yang kelaparan oleh keluarga besarnya, adalah pelajaran yang indah untuk direnungi oleh para pemuda masa sekarang dari kaum muslimin, di mana fasilitas mewah yang dicabut dari beliau sama sekali tidak membuat beliau menjauhi agama Allah, ya, bahkan membuat beliau semakin semangat belajar ilmu agama, membuat beliau semakin dekat dengan Allah, membuat beliau semakin kokoh di atas agama Allah Jalla wa'ala. Sedangkan sebagian besar pemuda kaum muslimin saat ini justru dengan fasilitas dunia yang Allah berikan kepada mereka, dengan dukungan dari anggota keluarga mereka, justru membuat mereka semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari majlis ilmu agama, semakin malas beribadah kepada Allah, dan semakin bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Sedangkan Mus'ab bin Umair, sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah pemuda yang kaya raya, yang hidup serba mewah, menggunakan minyak wangi yang paling mahal, yang paling harum, sendal dari Hadramaut, barang impor kalau bahasa kita sekarang, brand yang impor bukan barang nasional. Ibu beliau sangat memanjakan beliau, sampai-sampai disebutkan beliau itu tidur dalam keadaan makanan di samping kepalanya, begitu bangun langsung makan dan dijaga oleh ibunya. Tetapi begitu beliau masuk Islam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dibuang dari rumahnya. Tidak lagi diberikan pakaian, tidak lagi diberikan makan minum, sampai pakaian beliau compang-camping dan beliau kelaparan, sampai-sampai terkadang beliau jatuh tersungkur sedang berjalan karena kelaparan luar biasa yang beliau rasakan. Tetapi itu semua tidak membuat beliau jauh dari Allah, membuat beliau malas-malasan beribadah kepada Allah, tidak membuat beliau jauh dari majlis ilmu agama, dari rumah Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, sedangkan sebagian besar pemuda kaum muslimin saat ini, dengan fasilitas dunia yang Allah berikan kepada mereka, dengan dukungan keluarga besar untuknya, justru ia semakin jauh dari Allah, semakin membuat ia malas beribadah kepada Allah dan jauh dari majlis ilmu agama. Fa'tabiru ya ulil absar, jadikanlah kisah Mus'ab bin Umair ini sebagai teguran untukmu wahai saudaraku pemuda yang aku cintai karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Bilal ibnu Rabah. Bilal ibnu Rabah, kata penulis, kana Rabah, kana Umayyah bin Khalaf yukhrijuhu idha hamiyati zahirah. Beliau budak sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Tatkala matahari, setiap kali matahari telah terik, telah panas, maka majikan beliau Umayyah bin Khalaf mengeluarkan beliau dari rumahnya. Fayatarahuhu fi butha Makkah. Kemudian beliau dipanggang di bawah terik matahari di sebuah daerah yang namanya Butha Makkah, pasar hewan yang ada di kota Makkah. Thumma ya'muru bis sakhratil 'azimah fatuwada'u 'ala sadrihi. Kemudian majikannya tersebut memerintahkan untuk dibawakan batu besar, kemudian batu tersebut diletakkan di atas dada beliau sembari dipanggang di bawah cahaya matahari yang begitu panas. Thumma yaqul, kemudian ia berkata, majikannya berkata kepada beliau, wallahi la tazalu hakadha hatta tamuta aw takfur bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'bud al-lat wal-uzza. Wahai Bilal ibnu Abi Rabah, demi Allah, engkau akan selalu dalam kondisi seperti ini. Engkau akan selalu aku siksa, aku sakiti sampai engkau mati, atau engkau kufur kepada Muhammad, kembali menyembah berhala-berhala, patung-patung yang selama ini kita sembah sebelum Muhammad berdakwah seperti ini. Lat, Uzza. Maka Bilal pun menjawab dalam kondisi ia dipanggang di bawah terik matahari yang cukup panas, dengan diletakkan batu besar di atas dada beliau. Beliau tidur terlentang, terpanggang di bawah terik matahari yang cukup panas. Beliau menjawab, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Syekh menyatakan, Hada azabu Umayyah li Bilal. Inilah azab penyiksaan Umayyah terhadap sahabat yang mulia Bilal. Setiap kali matahari berada di tengah-tengah langit, cahaya matahari mulai panas dan terik, ia mengeluarkan Bilal dan melemparkannya di tengah-tengah pasar hewan. Ia memanggang Bilal ibnu Abi Rabah dengan panasnya terik matahari dan dengan meletakkan batu besar di atas dada Bilal ibnu Abi Rabah. Kemudian mengintimidasinya dengan ucapannya, engkau akan selalu seperti ini sampai engkau mati atau engkau meninggalkan Muhammad dan kembali menyembah berhala. Bilal pun menjawab, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa dan Maha Esa. Penyiksaan yang dilakukan oleh Umayyah tersebut, yang ia kira dengannya Bilal ibnu Abi Rabah akan kembali ke masa lalunya, kembali kepada agama majikannya dan akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya justru membuat Bilal semakin yakin tentang kebenaran yang karenanya ia disiksa oleh majikannya. Wa amma Umayyah fa kana yanalu 'adaban akthar min hadzal 'adab wa huwa biqauli Bilal ahad ahad. Akan tetapi Umayyah justru lebih tersiksa daripada Bilal karena ucapan Bilal kepadanya, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, wahai majikanku. Ucapan dan jawaban Bilal ibnu Rabah ini justru lebih menyiksa Umayyah daripada penyiksaan Umayyah terhadap Bilal. إذ كانت أشد على أمية من عذاب بلال رضي الله عنه فمر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به. Suatu ketika tatkala Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu disiksa oleh Umayyah dan kaum musyrikin, Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat dan menyaksikan mereka yang sedang menyakiti dan menyiksa Bilal ibnu Rabah, dipanggang di bawah terik matahari dengan diletakkan batu besar di atas dada beliau. Bayangkan jamaah, di tengah-tengah pasar hewan, dikeluarkan dari rumah kemudian dicampakkan, ya, tengah-tengah padang, di atas padang pasir, ya, di tengah-tengah pasar hewan, di bawah terik matahari yang cukup panas, dan diletakkan batu besar di atas dada beliau. Bahkan ada yang menyebutkan beliau disiram dengan air timah yang panas dan mendidih. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat mereka sedang menyiksa Bilal ibn Abi Rabah, fashtarahu, beliau pun membeli Bilal ibn Abi Rabah karena beliau sebagai budak sahaya. Waqil, dan dikatakan, inna Aba Bakrin lamma ja'a liyashtariyah qala bikam tabi'unah. Disebutkan oleh para ulama, tatkala Abu Bakar datang membeli Bilal, beliau berkata kepada mereka, mau kalian hargakan berapa Bilal ini? Aku akan membelinya. Maka majikan Bilal berkata kepada Abu Bakar, qul ant, silahkan engkau tawarkan, kamu mau beli dengan harga berapa? Maka Abu Bakar, qala tabi'una bi 500, apakah kalian mau memerdekakan dia atau maukah kalian menjual ia kepada aku dengan harga 500 dinar atau dirham, jumlah yang cukup besar di saat itu untuk budak sahaya seperti Bilal yang non Arab, lemah fisiknya dan jelek postur tubuhnya, tetapi mulia di sisi Allah karena keimanan dan amal salehnya. Majikannya pun langsung menjawab, bi'tuka. Kalau demikian wahai Abu Bakar, aku jualkan Bilal mulai sekarang untukmu. Karena harganya cukup tinggi yang ditawarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Fashtarahu Abu Bakar. Abu Bakar pun membeli Bilal ibn Rabah dari majikannya Umayyah. Setelah dibeli oleh beliau, majikannya Bilal berkata kepada Abu Bakar, "Law dafa'ta aqal min hadha la'atainak." Dia lecehkan Bilal radhiyallahu an. Kata Umayyah, "Wahai Abu Bakar, andai kata engkau membeli Bilal dariku dengan harga yang jauh lebih murah, jauh di bawah 500, maka akan aku lepaskan Bilal itu karena dia adalah budak yang tidak ada harganya di sisiku." Ucap Umayyah bila majikannya Bilal. Maka Abu Bakar pun menjawab, membalas ucapan dan pelecehan Umayyah tersebut kepada Bilal. Beliau ingin memperlihatkan kemuliaan dan kehormatan Bilal. Abu Bakar menjawab, "Law talabta akthar min hadha ladafa'at." Andai kata engkau menawarkan Bilal kepadaku dengan harga yang jauh lebih mahal dari 500, aku akan membayarnya untuk membeli Bilal. Karena Bilal memiliki kehormatan kemuliaan yang sangat tinggi di sisiku. Ucap Abu Bakar radhiyallahu an. Ini salah satu bentuk atau dari sebagian gambaran penyiksaan kaum musyrikin dan terkhusus Umayyah bin Khalaf kepada sahabat yang mulia Bilal ibn Abi Rabah, seorang budak sahaya dari Habasyah. Yang keempat, kata penulis, Ammar bin Yasir wa ummuhu wa abuh. Ammar dan ayah beliau Yasir serta ibunya, beliau yang bernama Sumayyah. Kata penulis, kanu yukhrijunahum ilal butha wa yu'adzibunahum. Kaum musyrikin Mekah mengeluarkan Ammar, ayahnya yang bernama Yasir dan ibunya yang bernama Sumayyah ke Butha, padang pasir, pasar hewan, wa yu'adzibunahum. Di sana mereka menyiksa Yasir, putranya Ammar, dan istrinya Sumayyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru bihim wa yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lewat melihat mereka yang sedang disiksa oleh kaum musyrikin, Nabi hanya bisa berkata, sabaran ala Yasir fa inna mawaidakumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga adalah janji Allah untuk kalian. Tolong kalian sabar. Famata Yasir. Maka sahabat yang mulia Yasir pun mati terbunuh karena disiksa oleh kaum musyrikin. Wa matat Sumayyah ummu Ammar fil azab. Demikian pula ibunda Ammar, Sumayyah, juga mati karena disiksa. Wahya kama yuqal, dan beliau sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, awwalu syahidatin fil Islam, adalah wanita yang pertama kali mati syahid di tangan musuh-musuh Islam dalam sejarah Islam. Demikian beliau sebutkan tentang Ammar bin Yasir dan ibu beliau secara ringkas dan sangat ringkas. Disebutkan oleh para ulama bahwa ayahanda Ammar yang bernama Yasir, beliau itu dari kabilah Anas, kabilah yang ada di negeri Yaman. Suatu ketika ia dan dua saudara kandung yang bernama Harith dan Malik datang ke Mekah mencari saudara mereka yang hilang. Setelah itu dua saudara beliau yang bernama Harith dan Malik tersebut pun kembali ke Yaman. Namun beliau tetap bertahan di Mekah, Yasir. Nah, di sana beliau dinikahkan oleh Hudzaifah bin Mughirah Al-Makhzumi dengan budak sahayanya yang bernama Sumayyah, yang menjadi ibu Ammar. Setelah mereka menikah, lahirlah seorang anak yang bernama Ammar. Kemudian Ammar pun dimerdekakan oleh majikan ibunya, karena ibu beliau sebagai budak sahaya, otomatis beliau lahir sebagai seorang budak, dimerdekakan oleh majikan yang bernama Abu Hudzaifah ibn al-Mughirah tersebut. Tak lama kemudian Abu Hudzaifah yang telah memerdekakan beliau pun mati, dan datanglah Islam saat itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka Yasir bersama putranya Ammar dan istrinya yang bernama Sumayyah serta saudara kandung Ammar yang bernama Abdullah bin Yasir ikut serta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Maka setelah diketahui oleh kaumnya, yaitu kabilah Makhzumiyah, bahwa keluarga Yasir, Yasir putranya Ammar, istrinya Sumayyah dan putranya yang bernama Abdullah telah masuk Islam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun marah besar. Maka semenjak itu mereka mulai menyiksa, menyakiti keluarga yang mulia ini, keluarga yang miskin ini, karena Yasir tidak punya kabilah di Mekah. Kabilah beliau di Yaman, Anas Al-Ansi. Beliau juga bukan orang kaya, istrinya seorang budak sahaya untuk kabilah Makhzumiyah. Nah, dan anak beliau Ammar adalah seorang budak yang telah dimerdekakan oleh majikannya yang bernama Abu Hudzaifah al-Ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka itu diikat di batang pohon kurma, kemudian disiksa dan disakiti oleh kaum musyrikin yang melewati mereka dan sesukanya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Abu Jahal datang, ia mencela sahabiah yang mulia ini Sumayyah dengan ucapannya, ma amanti bi Muhammadin illa li annaki ashaqtihi li jamalih. Sungguh engkau wahai Sumayyah tidaklah engkau beriman mengikuti Muhammad melainkan karena engkau jatuh cinta kepada Muhammad karena ketampanan Muhammad. Demikian ucapan Abu Jahal kepada sahabiah yang mulia ini Sumayyah radhiyallahu anha wa askanaha fasiha jannati. Maka Sumayyah marah mendengar ucapan Abu Jahal tersebut terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun memfa'aghlazat 'alaihi al-qaul, membalas ucapan Abu Jahal tersebut dengan keras. Sementara ia, suaminya dan anak-anaknya sedang disiksa dalam kondisi lemah, diikat, tetapi berani membalas ucapan Abu Jahal tersebut dengan balasan yang tegas. Abu Jahal pun marah, fata'anaha bil hirbah fi malmasil iffah. Abu Jahal pun marah, murka, maka ia pun menombak kemaluan Sumayyah dengan hirbah, tombak yang ada di tangannya. Maka beliau pun mati syahid karena ditombak oleh Abu Jahal di bagian kehormatannya, di bagian kemaluannya radhiyallahu anha wa ardhah. Matilah beliau Sumayyah, suami beliau Yasir, putra beliau bernama Abdullah, dan yang tersisa adalah Ammar. Beliau masih hidup sekian lama setelah ayah beliau Ammar, ibunda beliau Sumayyah, dan saudara kandung beliau Abdullah mati disiksa oleh kaum musyrikin. Sehari-harinya beliau berada di dalam penuh penyiksaan. Sampai-sampai disebutkan beliau terkadang tidak sadar lagi apa yang beliau sedang ucapkan, ya, karena dahsyatnya penyiksaan kaum musyrikin terhadap beliau. Tubuh beliau penuh dengan luka yang berlumuran darah. Beliau ditendang, ditampar, dipanggang di bawah terik matahari, dilempar di tengah-tengah padang pasir, diludahi, dicaci maki, sampai-sampai suatu saat beliau mengeluarkan celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin karena ancaman dan penyiksaan kaum musyrikin terhadap beliau yang luar biasa. Setelah itu terjadi, beliau pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku telah mencela engkau dan memuji berhala-berhala yang mereka sembah karena aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak sanggup lagi menerima penyiksaan yang mereka lakukan kepadaku, ya Rasulullah." Maka Nabi pun menyatakan, "Kaifa tajidu qalbak, wahai Amr? Bagaimana perasaan hatimu? Hatimu ketika engkau mencela aku dan memuji berhala-berhala mereka?" Beliau pun menjawab, "Itu semua aku ucapkan, ya Rasulullah, agar mereka membiarkan aku pergi. Dan aku sama sekali tidak nyaman dengan sikapku tersebut. Aku terpaksa melakukannya." Maka Allah Jalla wa'ala pun menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nahl ayat ke-106 dengan firman-Nya, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syarha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenteram dengan keimanan, akan tetapi barang siapa yang tenteram dengan kekufuran sadran, bukan karena terpaksa, maka bagi mereka kemurkaan dan azab yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Maka dengan ini para sahabat pun mulai yakin kembali bahwa Amr bin Yasir adalah seorang ahli tauhid, seorang yang belum kufur dengan ucapan-ucapannya tersebut yang beliau ucapkan karena terpaksa dan agar beliau dibiarkan pergi oleh kaum musyrikin karena beliau sudah tidak sanggup lagi menerima penyiksaan yang beliau dapatkan selama ini dari mereka. Sampai-sampai Syekh menyebutkan, "Hatta inna Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu yaqul." Sampai-sampai sahabat Khabbab ibn al-Arad menceritakan atau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwa beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di Ka'bah, "Walaqad laqina minal musyrikina syiddah." Dan di saat itu kami benar-benar merasakan kepedihan yang luar biasa karena penyiksaan kaum musyrikin terhadap kami. Begitu aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan Ka'bah, aku pun berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ala tad'ullah? Kenapa tidak engkau berdoa kepada engkau? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah?" Maksudnya untuk membantai kaum musyrikin sehingga tidak mampu lagi menyiksa beliau dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Faqa'ada wa huwa muhammar wajhu. Nabi pun langsung duduk dan wajah beliau memerah. Setelah itu beliau bersabda, "Qad kana man kana qablakum la yumshat bimin syatil min hadid ma duna idhamihi min lahmin wa 'azmin wa 'asab." Sungguh pada umat terdahulu sebelum kalian ada orang yang disisir tubuhnya itu disisir dengan sisir dari besi yang melepaskan kulit, menghancurkan daging selain tulangnya, kulitnya dikupas, daging tubuhnya terkupas-kupas, disiksa karena keimanannya kepada Allah dan pengikutannya kepada Rasul yang ada di masa itu. Ma yusrifu dzalika an dini. Tetapi hal tersebut tidak membuatnya berpaling meninggalkan agamanya. Wa yudha'al minshar fi maf'ala mafriqi ra'sihi yushaq bithnatain ma yusrifu dzalika an dini. Bahkan ia digergaji, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dia dibelah menjadi dua, dan hal itu tidak membuatnya berpaling meninggalkan agamanya. ولا يتمن الله هذا الامر حتى يسير راكب من صنعاء الى حضر الموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Dan Allah Jalla wa'ala pasti akan memberikan keamanan, ketentraman, kesempurnaan untuk kalian. Akan datang suatu masa nanti kalian berada di dalam keamanan dan kenyamanan, tiada penyiksaan terhadap kalian. Sehingga seorang itu berani melakukan perjalanan dari Son'a ke Hadramaut, tiada yang ia takuti kecuali Allah Jalla wa'ala dan serigala terhadap kambing-kambingnya. Karena keamanan dan ketentraman yang ia rasakan di dalam perjalanannya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian ini tidak sabar. Kalian ini ajalah, buru-buru, kurang sabar. Ini yang Nabi ucapkan kepada para sahabatnya yang hanya meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah, ya, dan mereka masih di atas tauhid, di atas sunnah, tetap dekat dengan Rasulullah dan selalu berada di sisi Rasulullah dengan penyiksaan yang luar biasa yang mereka dapatkan dari kaum musyrikin. Lalu bagaimana dengan kita jamaah? Kira-kira apa yang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita tatkala kita mengeluh kepada beliau atas ujian-ujian yang menimpa kita dengan kondisi iman kita yang begitu lemah dan kita yang begitu jauh dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wa ma hadzal istihadat kulluha aw kulliha kana Allah tabaraka wa ta'ala ma'a uliyaihi. Walaupun tekanan, tindasan, penyiksaan yang banyak ini yang dirasakan oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir, tetapi seorang mukmin harus yakin bahwa Allah itu selalu bersama wali-walinya. Ia akan menolongnya, ia akan menjaganya, ia akan memberikan taufik kepada mereka. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan selalu membela, menolong, menjaga orang-orang yang beriman. Al-Hajj ayat ke-38. Selama kita masih beriman, bertakwa kepada Allah, maka optimislah akan pertolongan dan penjagaan dari Allah. Yang perlu kita perhatikan hanya ini. Kita pertahankan iman kita, tauhid kita, sunnah kita. Adapun gangguan manusia, kita serahkan kepada Allah. Allah telah berjanji di dalam ayat ini, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah pasti menjaga, membela, menolong orang-orang yang beriman. Yang perlu kita khawatirkan adalah kita mulai bergeser ke syirik, meninggalkan keimanan. Kita mulai meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergeser kepada bidah. Maka ketahuilah, di saat itu kita akan ditelantarkan oleh Allah. Allah akan meninggalkan kita. Pertolongan dan taufiknya tidak akan lagi ia berikan kepada kita, walaupun kita merasa dalam kehidupan yang mewah, indah, ya, dan serba mudah dalam urusan dunia. Sehingga kata Syekh, walamma zadal idza raja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila da'wati sirriyah fi daril arqam ibnu abil arqam. Tatkala penyiksaan, gangguan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semakin parah, semakin dahsyat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali berdakwah diam-diam. Setelah beliau menampakkan dakwahnya secara terang-terangan kurang lebih 1 tahun, ya, atau beberapa bulan. Maka beliau kembali lagi berdakwah, menyampaikan agama kepada para sahabatnya di Darul Arqam Ibnu Abil Arqam yang ada di atas bukit Safa yang jauh dari penglihatan kaum musyrikin dan tempat-tempat duduk mereka. Fakhtarah Nabi sallallahu alaihi wasallam litakuna makana lijtima'ihi bi atba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Darul Arqam Ibnu Abil Arqam sebagai tempat kajian beliau, sebagai tempat majlis ta'lim beliau bersama para sahabatnya. Kemudian Syekh menyatakan waqad kanat hadhil istihadat fi bidayatis sanah arba'ah min da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan, penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sebagiannya telah kita simak di atas tadi, itu terjadi di awal-awal tahun keempat dari kenabian beliau. Karena telah kita ketahui bahwa 3 tahun pertama beliau di Mekah, setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau berdakwah secara diam-diam. Ya. Begitu beliau memperlihatkan berdakwah secara terang-terangan, karelah beliau dan para sahabatnya disakiti, diganggu, disiksa, bahkan ada yang mati tersiksa di tangan mereka, dan di antaranya adalah Sumayyah dengan ditombak, mohon maaf kemaluannya, dengan pelepah atau harbah tombak oleh Abu Jahal. Nah, maka beliau pun kembali berdakwah sembunyi-sembunyi seperti sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari penyiksaan kaum musyrikin terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagiannya telah kita sebutkan atau telah kita simak dari uraian penulis rahimahullahu ta'ala di atas, dan kesabaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keteguhan mereka di bawah penyiksaan tersebut. Di antaranya adalah pentingnya sifat sabar di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demi Allah, kita tidak akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Jalla wa'ala tanpa sifat sabar. Dengan sifat sabarlah kita mampu mempertahankan tauhid, mampu mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu menjauhkan syirik, bidah dan maksiat dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, dengan kita mendengar kisah penyiksaan kaum musyrikin terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan terhibur. Apabila kita merasa sulit untuk berpegang teguh atau merasa berat, atau mungkin sebagian kita pernah dihina, dicaci maki atau bahkan diganggu fisiknya karena tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia pertahankan, maka dengan ia membaca, mendengar kisah penyiksaan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ia akan terhibur. Ia akan berkata, rupanya apa yang aku rasakan karena sunnah ini masih sangatlah kecil dari apa yang telah dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penyiksaan kaum musyrikin terhadap mereka. Nah, dan ini sunnatullah. Sunnatullah yang tidak akan pernah putus sampai tegaknya hari kiamat. Allah Jalla wa'ala berfirman, latubulawunna fi anfusikum, fi amwalikum wa anfusikum, wa la tasma'unna minal ladhina asyraku adhan katira. Sungguh kalian akan diuji oleh Allah pada harta kalian. Terkadang seorang sebelum hijrah, Masya Allah ekonominya bagus, ya, hartanya berlimpah ruah. Begitu dia hijrah, diuji oleh Allah. Yang tadinya berada di dalam rumah gedung, kini hanya berada di rumah yang kecil. Yang tadinya memiliki banyak kendaraan, kini jangankan ya mobil, sepeda motor pun dia sudah tidak memilikinya. Wa anfusikum, dan benar-benar kalian akan diuji oleh Allah pada diri kalian. Mungkin sering sakit-sakitan, ya, anaknya sering sakit-sakitan, istrinya sakit-sakitan, bahkan mungkin meninggal orang yang ia cintai. Dan kalian akan benar-benar mendengar caci makian, celaan dari orang-orang kafir terhadap kalian. Nah, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya dari Allah adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin ia meniti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan semakin diuji oleh Allah. In kana fi dinihi salama ishtadda bala'u. Semakin kuat ia berpegang teguh dengan agamanya, maka akan semakin dahsyat ujian Allah kepadanya. Akan tetapi seorang mukmin itu, kata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim, Walaupun ujian yang menimpa dia itu sangat banyak datang bertubi-tubi dan sangat dahsyat, ia justru merasakan nikmat dan lezat menjadi hamba Allah dan manis dalam merealisasikan ubudiahnya kepada Allah dengan kondisi ia diuji dengan berbagai ujian oleh Allah. Sebagaimana sebaliknya, manusia yang tidak memiliki iman, yang tidak memiliki amal saleh, dia akan berada di dalam berbagai keterpurukan, kesengsaraan, kegelisahan, kegalauan, ketidaknyamanan, kesempitan hati, walaupun dia berada di atas nikmat dunia yang cukup sempurna. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita dengar pada hari ini bermanfaat, dan qadarullah laptopnya mati, maka mungkin pertanyaan yang telah masuk tidak terbaca. Insyaallah taala kita akan bertemu kembali pada kajian alal mulakhas syarah kitab tauhid besok sore insyaallah taala. Barakallahu fikum, nasallallahu salam wal afiyah, jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi.